Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum sarapan. Anak raja pergi menyelam mengambil kotak infak dari bunyi sambutan salam nampaknya belum dapat kuih kotak. Itu sekedar menjawab pantun saja. Tradisi orang Melayu kalau ada bu pantun tuh mesti dibalas. Kalau tak dibalas berarti tak tahu adat istiadat, tata krama, sopan santun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah beda tanah yang saya injak, yang kita duduki ini, dengan tanah yang ada di seberang sana? Sama-sama tanah. Bedanya tanah itu kalau yang punya meninggal dunia, dia akan dibagi kepada ahli waris. Istri mendapat seperempat kalau ada anak. Istri mendapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapat seperdelapan. Anak laki-laki dapat dua petak, anak perempuan dapat satu. Lidzakari mithlu adzil unsayain. Itu tanah-tanah yang ada di sana. Tapi tanah ini la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tanah ini sudah berhenti. Berhenti itu bahasa Arabnya waqaf. Maka disebut dia dengan tanah parkir. Bahasa Arab mautif, mamnu'ul wuquf, artinya tak boleh berhenti. Yang sebelumnya tanah itu menghasilkan sawit. Sawitnya satu bulan satu hektar berhasil 3 ton kali 3.000, 9 juta. Setelah diwakafkan, ini sawit 2 hektar diwakafkan hasilnya untuk operasional Masjid Jami'atul Ulum. Belum ada, ini baru proposal aja. Supaya khatib menyampaikan khutbah Jumat tidak terganggu dia dengan lalu lintas yang begitu dahsyat luar biasa. Khutbahnya 15 menit, kotak yang lewat 5. Kotak MDA, kotak operasional, kotak yatim, kotak pengajian ibu-ibu. Tapi ada juga bagusnya kotak ini lewat, supaya mengantuk-mengantuk menengok tak jadi tidur. Apalagi orang-orang pelit itu, menengok kotak itu hilang setan. Inilah hebatnya dalam Islam, namanya wakaf. Pemerintahan Islam silih berganti. Meninggal Nabi Muhammad SAW, naik Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali. Habis Khulafa' Rasyidin. Habis waktu, cepat betul. Habis Khulafa' Rasyidin. Lalu kemudian ada masa transisi. Naik Sayyidina Hasan. Lalu kemudian sesudah itu terjadi pergolakan, berganti pemerintahan Bani Umayyah. Lebih kurang 100 tahun tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Datang serangan dari Mongol. Mereka membawa pasukan menghantam Baghdad, Irak. Sampai-sampai perpustakaan, kitab-kitab yang ada di Irak, mereka tumpahkan, mereka campakkan ke sungai Tigris dan sungai Efrat. Bisa menyeberang kuda, tidak di atas jembatan. Kuda menyeberang sungai di atas buku-buku, kitab-kitab, sampai air sungai itu hitam karena tinta itu luntur. Begitulah mereka menghancurkan peradaban Islam. Hancur Islam di Baghdad. tapi Islam di Mesir tetap tegak berdiri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Islam masih berkuasa nun di ujung Afrika, menyeberang ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak tak tahu, tapi kalau saya sebut Real Madrid Barcelona tahu. Nah, itulah yang Andalusia. 700 tahun umat Islam Bani Umayyah berkuasa di Andalusia. Begitu Islam hancur di Andalusia, bangkit pula Islam di Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Islam tidak pernah hancur di dunia. Silih berganti kekuasaan datang, tanah wakaf tetap ada. Maka siapa yang mau kekal abadi, mewakafkan tanah ke Masjid Jami'atul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siapalah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itulah yang datang ke ketua masjid, mewakafkan tanahnya. Bukan kata Abdul Somad. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Ingin beli mobil, tak jadi. Ingin buat rumah, tak jadi. Ingin ganti gelang, subang, rantai, anting, cincin, tak jadi. Ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Tanah ini tak jadi kujual, tanah ini tak jadi kubangun rumah, tanah ini kuwakafkan. Itulah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Dibangunlah masjid yang cantik dua lantai, kubahnya macam sedang berada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Kalau menengok ke atas, rasa-rasa di Masjid Nabawi. Nengok ke bawah, rupanya di Jambi. Tengok ke depan, Masya Allah, kamera ramai. Tengok ke kanan, macam tengok akuarium raksasa. Masya Allah. Hebat masjid ini, cantik. Banyak kaca-kaca. Saya suka jendela-jendela besar macam ini. Gagah. Mudah-mudahan tak ada utang. Kalau masjid punya utang, itu adalah utang umat Islam, bukan hutang pengurus. Jadi pengurus jangan merasa berkecil hati. Jadi pengurus silakan ngutang. Masjid punya Allah Subhanahu wa taala, tapi diangkat beberapa hamba Allah yang amanah untuk mengurus masjid. Jadi tak bisa mentang-mentang masjid ini punya umat, tiba-tiba nanti datang orang kemari tidur bentangnya kasur, karpet tidur. Pas ditanya sama pengurus, kenapa kalian tidur di masjid? Masjid punya Allah. Ada hamba Allah yang memiliki kelapangan waktu. Di tengah kesibukan kantornya, sibuk dia mengurus pasarnya, sibuk mengurus keluarganya, tapi dia mewakafkan waktunya. Yang bisa mewakafkan tanah, wakafkan tanah. Yang bisa mewakafkan semen, 2-3 sak semen. Yang bisa mewakafkan karpet, wakafkan. Yang bisa mewakafkan kipas angin walaupun mati, wakafkan. Sekarang masih pagi, dingin. Malam baru hidupkan. Kan pula hidupkan, mubazir. Mentang-mentang ini milik umat, sesuka hati kita pakai listrik. Hidupkan kipas, hidupkan AC. Pas ditanya, kenapa tidak hemat? Pakai aja, milik umat. Setiap rupiah yang masuk ke Masjid Jami'atul Ulum akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang gara-gara ini selesai ceramah nih pengurus mengundurkan diri semua. Apa yang bisa kita bawa menghadap Allah sebagai bekal? Salat penting. As-salatu imaduddin. Tapi ada amal yang tidak berhenti. Sholat berhenti. Serajin-rajinnya ibu sholat duha, sesudah ibu meninggal, berhenti. Kalau ibu sudah meninggal, tetap sholat duha. Lari semua masyarakat. Rajin-rajinnya bapak wirid yasin, sesudah meninggal dunia, stop, habis. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, tarawih, witir, kajian ibu-ibu, kajian duha. Orang yang paling mengalir amalnya adalah orang yang berwakaf. Tapi kadang bapaknya soleh, atuknya baik, cucunya hantu. Tanah wakaf datuk diminta oleh cucu, dijual Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kenapa tanah itu dulu diwakafkan? Karena tanah itu tak laku-laku, karena tempat jin buang anak. Takut orang mau buat rumah, baru diletakkan tiang, mengamuk jin hantu belau yang ada di situ. Akhirnya daripada kita dikacau sama hantu jin blorong, nyiblorong, sundil bolong, udahlah kita wakafkan aja lah tanah ini. Akhirnya diwakafkan. Hari berganti, musim berubah. Rupanya tak lama sesudah itu dibangunlah mall. Tanah yang sebelumnya takut buat bangunan, tiba-tiba 1 meter seharga 5 juta. Datanglah cucu-cucu yang tak paham agama mengambil tanah itu balik, karena dia yang memegang sertifikat. Bukan hoax, tapi fakta dan nyata. Daerahnya tak perlu disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Maka pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah wakaf ini membuat satu yang disebut dengan undang-undang wakaf. Bagaimana caranya? Pergi ke kantor urusan agama, Pak Kua. Ini saya jelaskan ke ibu-ibu supaya nanti mana tahu bapak siang ini ke kantor Kua, ibu jangan pingsan. Abang mau kemana bang? Ke kantor Kua, damama. Apa? Dia ke kantor Kua tuh mau mengurus namanya akta ikrar wakaf. Siapa ahli waris yang mewakafkan tanah? Nih. Siapa pengurus dari Yayasan Masjid Jami'atul Ulum? Nih, disaksikan oleh Pak Kua. Aku wakafkan tanahku ini. Bapak wakafkan tanah? Iya. Luasnya Pak? 3 tumpuk. Ini tanah apa tanah bangunan? Ini tanah timbun ini. Oh enggak, memang begitu istilahnya di Jambi. Oh, berapa tumpuk? Sekian. Aku wakafkan tanahku ini luasnya sekian meter kali sekian kepada Yayasan Jami'atul Ulum, disaksikan oleh Pak Kua. Maka sahlah dia masuk jam 8, jam 11 keluar surat selembar namanya akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf ini dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah pemilik dari Fulan bin Fulan menjadi milik yayasan, menjadi milik masjid. Memang bumi ini punya Allah, tapi kalau kita tak urus, diambil developer. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Tapi kalau tak diurus surat tanahnya, tanah kuburan pun diambil jadi perumahan. Penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti tertib administrasi. Nanti kalau Departemen Sosial, Kementerian Sosial mau ngasih bangunan, mau ngasih bantuan, mereka akan melihat yayasannya mana. Maka masjid mesti punya yayasan, terdaftar di Kemenhukham, Kementerian Hukum dan HAM, akte notaris nomor sekian. Yayasan ada 5 orang. Pertama, pembina. Kedua, pengawas. Ketiga, pengurus. Pengurus terdiri dari 3 orang. Ketua, sekretaris, bendahara. Minimal 5 orang pengurus yayasan, paling sedikit namanya pengurus minimalis. Nah, setelah itu barulah bisa membuat. Jangan berpuas hati hanya sekedar masjid sudah cukup. Ini masih ada tanah kosong, anak-anak mengaji, lalu dibuatlah TK. Kalau dia TK Quran, izinnya dari mana? Dari Kemenak, Kementerian Agama, namanya RA, Raudatul Atfal, Taman Anak-anak, Taman Kanak-kanak, Taman Tunas Umat Islam di masa akan datang. Tapi kalau dari Diknas namanya TK, Taman Kanak-kanak. Terserah mau TK, mau Raudhatul Atfal, itu hanya sekedar izinnya saja. Yang penting anak-anak kita paham Al-Qur'an. Soalnya sekarang masjid ini banyak diisi orang tua-tua. Anak-anak mudanya di mana? Habis diambil warnet. Anak-anaknya di mana? Habis diambil gadget. Emak-emaknya di mana? Habis diambil drama Korea. tinggallah orang-orang tua di masjid. Tapi alhamdulillah masjid Jamiatul Ulum Masya Allah, yang tua ada, yang muda ada, yang bapak-bapak ada, yang ibu-ibu ada, sengaja dibuatkan tempat perempuan, tempat yang tinggi, yang mulia, untuk menunjukkan begini orang Jambi memuliakan perempuan di atas. Cemanalah ibu ini naik tangganya tak ada. Ada di belakang. Oh, saya sangka pakai tali. Jami diambil dari tiga huruf, jin, mim, ain. Dari tiga huruf inilah asal Jumat. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, maka berubah namanya menjadi masjid Jami. Mana tahu nanti pulang anaknya nanya, dari mana tadi pengajian Ustaz Somad? Di mana? Masjid Jami. Mak, apa beda masjid dengan masjid Jami? Kalau masjid itu udah lama, kalau Jami baru diresmikan tadi. Ini namanya mak sesat dan menyesatkan. Masjid tak ada sholat Jumatnya, masjid Jami ada sholat Jumatnya. Jamiatul Ulum, Jami masjid yang ada sholat Jumat. Jamiah universitas, berkumpul di sana ulum. Kalau satu ilmu, kalau dua ilmani, kalau banyak ulum, kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Jadi kalau ada orang ceramah yang saya hormati, alim ulama. Ulama itu sudah alim. Itu beda bahasa Arab. Ulum, ilmu-ilmu. Kenapa? Kenapa dikasih nama Masjid Jamiatul Ulum? Karena di sini bukan hanya sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, jumat, tapi juga di sini ada pengajian, dan pengajiannya bukan cuma satu ilmu, tapi ulum, kumpulan segala ilmu-ilmu ada di Masjid Jamiatul Ulum. Entah betul tak tidak, Allah wala. Saya menebak-nebak aja. Apalah arti sebuah nama? Nama bukan sembarang nama. Ini nama mengandung makna. Bayangkan kalau nama masjidnya masjid apa? Masjid Letoy. Ini balik dari masjid itu bawahnya mau mati aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini sudah diwakafkan orang yang ikhlas kepada Allah, kita tinggal memakmurkannya saja lagi. Saya kalau sudah sholat lah di masjid yang ditengok ke bawah lantainya belum selesai. Tengok ke atas pula pelapon bertanggalan. Rasa-rasa mau kiamat aja dunia ini. Tapi masjid Jamiatul Ulum yang cantik, indah, luar biasa. Tenang, sejuk, rupanya AC-nya di mana-mana. Mikrofonnya pula mantap. Tak ada halangan satu apapun lagi. Tinggal memakmurkannya saja lagi. Memakmurkannya pun tak juga mau. Apa maksud memakmurkan masjid itu Pak Ustaz? Meramaikan. Makmur itu artinya ramai. Makanya ada baitul wal baitil ma'mur. Demi baitul ma'mur. Makmur itu artinya ramai. Bukan merek bis. Ramai. Ini Ka'bah di bawah. Nabi Adam alaihi salam turun ke Makkah, rindu ke Baitul Ma'mur. Rupanya di atas sana ada Baitul Ma'mur. Satu hari malaikat bertawaf 70 ribu. Dua hari tambah 70 ribu. Tiga hari tambah 70 ribu. Sejak diciptakan sampai hari ini, malaikat yang pertama kali tawaf sampai sekarang tak pernah berhenti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saking ramainya tempat itu, maka disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Jadi kalau diajak, mari kita memakmurkan masjid, artinya meramaikan masjid. Banyak orang tak paham memakmurkan. Ayo kita makmurkan masjid. Tapi masjid sudah dibangun. Disangkanya memakmurkan masjid itu ngecat masjid. Masjid sudah selesai dibangun. Tidak ada lagi yang merisaukan kita. Sudah cantik, sudah indah. Jamnya, coba tengok jamnya cantik. Sengaja dipasang tinggi supaya payah pencuri ngambil. Ini jam mahal nih. Bukan sembarangan. AC dipasang pas mengarah ke imam. Supaya apa? Supaya imam itu tenang baca ayat. Imamnya tua, kedinginan pula. Gak usah mati kan. Saya tak tahan AC. Tadi malam sampai di pesantren Darul Ihsan, tak tahan AC, saya matikan. Karena kulit saya tipis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang pertama, sholat berjamaah jangan sampai tinggal. Bagi kami yang perempuan ini bagaimana Pak Ustaz? Perempuan sholat berjamaah ke masjid boleh. Tapi katanya perempuan lebih baik sholat di dalam rumah, lebih baik sholat di dalam kamar, lebih baik sholat di dalam tempat yang sempit. Kalau ada fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Jambi ada tentara Israel di luar? Mana ada? Kalaupun ada tentara, Babinsa, Babin Kamtibmas, polisi mengamankan kita. Jangan ke masjid memakai parfum yang terlampau wangi. Dipakainya di situ keciuman, hilang ayat imam di muka. Jangan ke masjid memakai solek-solek jahiliyah. Dulu perempuan asik bersolek, pakai lipstik 2 inci. Datang covid, hilang. Tutup masker. Jangan ke masjid memakai pakaian sempit. Umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun. Sempit, menjerit kaki celana. Alhamdulillah, semuanya sudah menutup aurat, pakai hijab panjang, tak nampak. Maka perempuan sholat ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi di masjid Jami'atul Ulum, tidak ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Karena perempuan dimuliakan di atas, langsung naik ke atas, laki-laki bawah. Karena kalau bersatu laki-laki dengan perempuan nih, apalagi anak-anak muda pula di sok belakang, ada pula anak gadis di belakang, lain bunyi aminnya. Qul a'udzu alaihim wa ladallin. Amin. Apalah anak muda. Kalau sini tak akan mungkin di atas, tak mungkin dia sholat sambil tengok ke atas. Karena orang sholat menengok tempat sujud subuh. Sengaja pengurus membuat kajian subuh karena fit and proper test pertama. Bagaimana jamaah memeriahkan sholat subuh? Ternyata masjid Jami'atul Ulum tak muat melimpah ruah. Berhasilnya pembangunan masjid bukan dilihat saat peresmian, tapi tengoklah sebulan akan datang. Zuhur, asar, maghrib, isya, anak-anak muda. Tadi malam di masjid pesantren Kumpeh Darut Tauhid, sekelompok anak muda membawa poster biker subuhan. Wah, begitu saya sebut, anak muda biker subuhan. Wah, pas zuhur tak datang. Kok kenapa tak datang? Kami subuh aja Pak Ustaz. Kan itu maksudnya. Sedangkan sholat subuh yang berat melawan kantuk payah, tetap dia datang. Ini ngantuk ini tak ada obatnya. Kalau bapak ibu sedang nyetir bawa mobil mengantuk, tidak ada obatnya kecuali berhenti dan tidur. Ustaz mengantuk, ya. Makanya tadi pas kata sambutan saya tengok kadang-kadang dua. Murat minta ampun, mengantuk. Tapi begitu sudah azan, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kadang ibu ini sudah bagus membangunkan anaknya. Nak, ayo kita salat ke masjid Jami'atul Ulum. Ayo salat, ayo. Datang pula bapaknya, biarkanlah sekali-sekali, ini kan tanggal merah. Mana ada libur sholat? Bawa dia ke masjid. Tengok anak-anak kecil dibawa ke masjid. Ya, anak kecil dibawa ke masjid. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil inilah dia mau dibawa. Kalau anda membentuk buluh, biarlah dari rebung. Kalau dia rebung, bisa dibentuk ke kanan, bisa dibentuk ke kiri, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat berputar. Pernah bapak ibu menengok buluh berputar? Saya pernah di toko bunga Jambangan. Saya tengok buluh itu mereka buat pakai kawat, melingkar dia macam ular. Bisa, bambu itu bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, mau kita lenturkan, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pocah. Maka bawalah anak ke masjid. Kalaupun nanti dalam masa kehidupan remajanya, dewasanya, dia nyasar-nyasar, nabrak-nabrak tiang, insya Allah dia tahu balik ke pangkal jalan. Saat azan maghrib berkumandang, dia mungkin sedang sakau, dia mungkin sedang pacaran, teringat dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampaknya rona memerah di ufuk barat, matahari akan tenggelam, menetes air matanya. Kenapa kau menangis, kata kawan-kawannya? Ingat aku dulu saat maghrib, ayah menenteng tanganku di tepi sungai Batanghari menuju surau. Kenangan yang luar biasa. Di mana ayahmu itu sekarang? Sudah mendahului aku, dan inilah masanya aku bertobat kepada Allah. Sinetron yang tak lama lagi akan ditonton menjelang bulan suci Ramadan. Tobatnya seorang pemabuk judulnya. Dalam musabaqah lomba film pendek dan vlog. Saksikan di channel, nantilah kita buatkan channel. Berdakwah sekarang tidak hanya dengan ceramah. Banyak anak-anak muda tak ke masjid. Berdakwah dengan vlog, berdakwah dengan video pendek, berdakwah dengan YouTube, berdakwah dengan Instagram, berdakwah dengan channel. Salah satunya adalah channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah, tapi Masjid Jami'atul Ulum ada ulum, ilmu-ilmu. Senin malam Selasa ilmu akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Di masjid itu dinyanyikan, di rumah itu juga, sambil mengayunkan anak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu maka anak-anak zaman dulu, bapak-bapak jadi sekarang, atuk-atuk sekarang, kuat imannya. Karena emaknya dulu menyanyikan lagu sifat 20. Mak-mak sekarang enggak, lagunya kiong racun kucing garong, pulang-pulang berbadan dua. Apalah yang bisa diharapkan dari umat yang kacau balau, hancur lebur. Dunianya belum kiamat, tapi isinya sudah kiamat. Senin malam Selasa, akidah. Selasa malam Rabu, fikih. Biar supaya dia jangan sampai tak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Ada pertanyaan jemaah? Nanya Pak Ustaz. Ya, apa yang mau ditanya? Bagaimana kalau ada orang sholat tidak membaca Allahu Akbar Kabiro? La ilaha illallah. Tak tahu dia Allahu Akbar Kabiro itu sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau enggak dibaca sah Pak Ustaz? Sah. Betul nih Pak Ustaz. Ragu pula dia sama Ustaz. Lama-lama Ustaz tuh yang ragu. Ustaz. Saking banyaknya orang yang ragu, Ustaz tuh pun jadi ragu dengan ilmu. Jadi Pak Ustaz kalau tidak Allah berkabir, sah soal kita Pak Ustaz. Betul nih sahabat. Tunggu ya, saya baca kitab dulu. Aku pun ragu pula kalian buat itu. Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin. Hidupkan balik tradisi. Karena mungkin orang sibuk kantor tak pernah ke masjid, maka datang kepada seluruh jamaah yang berada di sekitar Masjid Jami'atul Ulum Jambi, hadir Kamis malam Jumat, kita wirid yasin dari maghrib ke isya. Yang tak datang wirid yasin, jenazahnya urus sendiri, kapankan sendiri, mandikan sendiri, kuburkan sendiri. Wah, ngeri ini kan, datang. Datanglah dia, nampaklah muka-muka yang tak pernah, muka STM, store muka aja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Baca Yasin itu begitu pelan. Ini banyak orang yang ya semua kun fayakun kun jauh. Apa nanti dibuka catatan tulisan malaikat hari Kamis malam Jumat, marah-marah, marah-marah, marah-marah. Kan baca Yasin. Orang yang tak tahu makharijul huruf, yang selama ini tak ngerti, yang selama ini tak tahu artinya, pindah rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, acara tahlilan baca Yasin, maka dijelaskan makna Yasin menjelang maghrib ke isya. Ngaji tak usah lama-lama, dari maghrib ke isya. Maghrib Jambi jam 6 lewat 1, isyaknya jam 7.15. Tulis di mimbar, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dari maghrib ke isya pengajian, habis itu sholat isya, dari isya tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Yang tidak bisa menjawab pertanyaan di sini akan dijawab di dalam channel YouTube Masjid Jami'atul Ulum Jambi Official. Subscribe, like, and share. Jadi semua kajian mesti direkam. Mesti ada tim medianya. Siapa itu? Relawan-relawan dari yang terdiri anak-anak muda. Anak-anak muda ini mesti diberdayakan. Maka disebut dia dengan remaja masjid. Pendaftaran remaja masjid Jami'atul Ulum. Datang yang daftar atuk-atuk 70 tahun. Loh, kakek kok daftar? Ini kan anak muda. Aku adalah anak muda yang tersandra dalam tubuh yang tua. Lebih baik daripada anak muda, badannya muda, isinya tua. Asal pengajian, mengantuk. Umur 18. Bawaan macam antuk-antuk. Antuk kan kepala ketiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, anak-anak muda ini kalau tidak kita garap, akan digarap orang lain. Tapi anak muda tidak bisa pengajiannya macam pengajian orang tua. Saya nanya ke anak-anak muda, kenapa kalian tak mau datang ke pengajian? Kami tak mau pengajian sama orang-orang tua, Pak Ustaz. Karena biasanya kalau sama orang tua kajiannya ingat mati, sakratul maut, malam pertama di alam barzah. Kami mau pengajian itu yang usahlah ceramah lagi, Pak Ustaz. Kami capek mendengar ceramah. Jadi kalian mau apa? Kami mau dialog interaktif. Oh, direkam. Kami mau tampil juga, Pak Ustaz. Pembawa acaranya anak muda, hostnya anak muda, narasumbernya anak muda. Judulnya Bahaya Narkoba. Dialog interaktif anak muda. Yang tua di rumah saja. Narasumbernya Kapolres, dokter dari Rumah Sakit Umum Jambi. Ah, dialog, anak muda berdialog. Jadi Pak Dokter, gimana efeknya kalau orang pakai narkoba? Ya tidak terlalu berbahaya sih, paling-paling gila abis itu mati. Nah, kalau dari aspek hukumnya gimana Pak Kapolres? Saya sebagai pimpinan dari kepolisian di kabupaten menjelaskan bahwa pengguna narkoba, pembawa narkoba ini akan kita tangkap lalu dihukum di penjara, kalau lari ditembak kakinya. Mungkin ada Ustadz sebagai narasumber ketiga yang bisa agak menenangkan sedikit Pak Ustadz. Karena tadi dari Bu Dokter kita ketakutan, Pak Kapolres juga mengerikan. Nah, kalau Pak Ustadz gimana penjara narkoba? Narkoba ini tempatnya insya Allah pasti neraka jahanam. Jadi dialog, dialog interaktif. Lalu diupload, anak muda mesti diberdayakan. Anak muda diajak kajiannya pagi Ahad libur. Setelah pengajian macam-macam. Saya sudah banyak ceramah di masjid. Pengurus masjid berkreasi, berpikir bagaimana supaya masjid ini ramai. Ada satu masjid dibuat acaranya namanya kajian subuh Ahad plus coffee morning. Ah, saya tanya pengurus, Pak pengurus, kenapa dibuat coffee morning? Karena kalau sekedar pengajian jamaah tak datang, Pak Ustaz. Jadi kami buat coffee morning. Saya yang ceramah waktu itu. Pagi Ahad coffee morning. Saya tengok kopi aja. Saya bisik, tak ada lontong. Tak ada, Pak Ustaz. Kenapa? Karena memang judulnya coffee morning. Kopi itu kopi, morning pagi, minum kopi pagi. Patutlah. Macam-macam. Ada pula salah satu pengurus lagi dikirim surat ke rumah-rumah. Undangan. Hadirlah subuh Ahad. Pengajian bersama Ustaz dikirim ke rumah-rumah. Rajin. Jadi pengurus masjid memang harus selalu berkreasi. Kalau tak kreasi, ini mesti diadakan kudeta tak berdarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat malam satu kajian hadis, hari Sabtu malam Ahad tablik akbar, supaya tak ada alasan anak lajang, anak gadis mau malam mingguan. Mau kemana? Hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Diam kok hantu. Ini malam Ahad ada pengajian di Masjid Jamiatul Ulum. Kenapa tak datang? Mereka pun datang pengajian ke masjid. Kalau buat pengajian dari maghrib ke isya, jangan pengajian sesudah isya. Saya di mana-mana kalau pengajian mintanya maghrib ke isya. Supaya apa? Supaya masyarakat paling tidak sholat dua kali ke masjid, maghrib dan isya. Kalau dibuat acara pengajian dari maghrib ke isya, dua kali dia sholat. Maghrib dia sudah datang, isya dia ikut. Dibuat pula pengajian sesudah isya. Hadiri pengajian, acara jam 8. Ustadz duluan datang. Kepada seluruh jamaah, harap datang ke masjid karena ustadz sudah menunggu 30 menit. Jamaah tak datang. Allah bisa karena biasa. Dari maghrib ke isya, orang sibuk kerja, orang sibuk di pasar, orang sibuk di kebun. Maghrib ke isya pendek. Ada ustadz-ustadz yang ceramah kalau sudah dapat mikrofon tak berhenti-berhenti. Maka saya di mana-mana selalu saya katakan, saya ceramah tak lebih dari 600 ml, 60 menit. Karena manusia mau kepastian. Itu sifat manusia. Sampai kapan berakhirnya penderitaan ini, Pak Ustaz? Dia udah tahu, kalau dia mendengar ceramah saya, dia tidak akan menggaruh kepala, dia tidak akan risau. Karena dia tahu 60 menit pasti selesai. Kalaupun mau setelah itu, pasti tanya jawab. Ada salah satu masjid saya sholat, di atas meja itu ada lampu tiga, kuning, hijau, merah. Saya sangka meja ini bekas dewan juri MTQ. Tiba-tiba pas saya ceramah, hidup merah. Saya tanya pengurus, kenapa Pak? Waktu habis. Nah, bagus juga ini. Itu makanya kadang di mimbar ini ditulis, khutbah tak boleh lebih dari 20 menit. Saya udah berapa menit? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang dirisaukan jamaah? Ditanya, pengajiannya berkelanjutan. Kajian pertama tentang masalah air suci mensucikan. Bagaimana cebok yang betul? Bagaimana kalau orang punya penyakit menetes keran rusak? Bagaimana kalau orang istihadhah? Suci bab thaharah karena salatnya tidak sah. Kalau ceboknya tak betul, kalau toharahnya tak bersih, pakaiannya bersih tapi tak suci. Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil? Pertemuan pekan ke depan, masalah sholat, beda rukun dengan syarat, wajib dan sunat berkelanjutan. Setahun 48 pertemuan. Kenapa 48? Satu bulan 4 pekan kali 12 48. Potong libur COVID. Ini penting. Supaya apa? Supaya orang bersilabus. Jangan lagi orang berpikir kalau udah menengok ustaz dari wajahnya langsung tahu judulnya. Ustaz itu, sabar. Ustaz ini malam ini, tawakal. Tahu dia. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab akan dijawab pekan depan. Saya dulu begitu kalau pengajian. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini, akan saya jawab pekan depan pertemuan kita berikutnya. Apakah Ustaz sekarang udah keliling dari Sabang sampai Papua? Ustaz tak ceramah lagi di Pekanbaru? Di Pekanbaru tetap ceramah hari Jumat, hari Sabtu, pekan kedua tiap bulan. Dari mulai khutbah Jumat, habis khutbah Jumat, bagi-bagi beras fakir miskin sore Jumat, Jumat malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, kajian duha, ditutup dengan pengajian wisata religi. Jadi tidak boleh meninggalkan pengajian, baik ustaz maupun jamaah. Berawal dari pengajian masjid, tanah-tanah akan dibebaskan. Berdirilah TK berbasis Al-Quran. Daftarkan anak anda ke TK Masjid Jamiatul Ulum. Tamat TK hafal juz 30. Amin. Banyak anak-anak sekarang tamat TK yang bisa dia menyanyi, menari, menari, menyanyi. Coba baca Amma Tasa'aluna. Topi saya bulat. Topi orang udah petak sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan Jambi, menyelamatkan Sumatera, menyelamatkan Indonesia, akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pertama, memakmurkan masjid dengan sholat jamaah. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan kajian-kajian keilmuan, keilmuan, keilmuan. Akidah bentengnya ahlu sunnah wal jamaah. Tafsir Al-Quran sumber utama. Hadis penjelasan dari Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran itu sholat lima waktu. Di mana penjelasannya? Dalam hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya, alladzina yuqimuna shalah wa aqimus shalah, aqimis shalah. Salat, salat, salat. Penjelasan salat ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya belajar Quran dan hadis. Orang yang ingkar hadis berarti ingkar Quran. Karena dalam Quran tak ada tawaf 7 putaran. Dalam Quran tak ada melontar jumrah 7 kali. Dalam Quran tak ada nisab zakat emas 2,5%. Dalam Quran tak ada kambing 40 ekor zakatnya 1 ekor. Dalam Quran tak ada unta 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Yang ada dalam Quran, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Kalau tak tahu bertanya, bukan mengomentari agama dengan kebodohan, kejahilan, kedunguan dan ke selanjutnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah generasi masa depan di Jambi adalah generasi-generasi masjid. Amin. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya di kantor gubernur, badannya di kantor wali kota, badannya di pasar. Tapi kalau sudah hati tergantung di masjid, ayya ala salat, tak sabar dia untuk datang ke masjid. Tapi ada pula sebaliknya, badannya di masjid, hatinya di mall. Nah, itu yang model salam kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak zikir-zikir dulu? Kau tak doa-doa dulu? Atau usah doa lagi, doa yang lamanya belum kabul? Sombong, angkuh. Boleh jadi yang kau minta itu tidak baik menurut ilmu Allah. Macam anak kecil minta pisau, nanti kalau dikasih pisau dipotongnya urat nadi, mati dia. Sedangkan logika ibu saja tak dapat dipahami anak, apalagi logika Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sebagai ibadah, kabul tak kabul urusan Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Ana inna husnizon ni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jangan paksa Allah menuruti keinginan kita. Ini penyakit umat ini sekarang. Dia ingin mobil baru, dia ingin punya rumah besar, dia minta kepada Allah. Kalau tak dapat, berarti Allah tak setuju dengan kemauan dia. Kalau dapat, dia bersyukur. Tak dapat, dia kufur. Bukan begitu. Islam itu artinya berserah kepada kehendak Allah setelah usaha. Tapi setelah berhasil, tidak angkuh, tidak sombong. Hebat masjid Jami'atul Ulum itu sekarang ya, megah dan cantik. La haula wala quwata, itu bukan kerja kami, itu pertolongan Allah. Siapa yang datang meresmikan kemarin? Ustaz Somad. Bisa kalian undang Ustaz Somad? La haula wala quwata. Begitu masjidnya udah jadi. Bukan masjidnya tak ada pas ditanya, kenapa kalian tak bangun masjid? La haula wala quwata illa billah. Setelah usaha, kalau berhasil dia tidak sombong, dan kalau tak berhasil dia tidak putus asa. Begitulah orang-orang yang hidupnya di masjid. Tidak ada orang masjid berkelahi, bertengkar. Kenapa? Kiblatnya satu, imamnya satu, nabinya satu, fatihahnya satu. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni aqimis salata li zikri, sembahlah aku. Maka tak ada orang bersilang pendapat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Covid tak jadi. Apa kabar? Sehat walafiat. Sambung silaturahim di masjid. Mudah-mudahan masjid Jami'atul Ulum benar-benar mempersatukan kita. Berjamaah di Jami'atul Ulum, bersama hingga ke surga insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Hazirniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah kami dalam ahlu sunnah wal jamaah.